usasana maino juo usasana baburu asanko wala warato dena inda punyo arako diri masih ado usah denai dirandahkan juo. Usah denai dirandahkan juo. Manga denai digunjiangkan, apo salah denai kesana, apo adong denai meminta. Kobansai den tangguang surang, apo ado sana takanai. Apo ado pitih tapakai. Apo ado pitih tapakai. Usah denai digunjiang juo, usah denai dihino juo. Jai mului usah bakato, usah denai digunjiang juo, usah denai dihino juo. Denai dihino juo. Jai mului usa wakato, usa denai di kunjang juo. Usa enai dihino juo.